apa sayangku, ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Nyanyi membayangkan dirimu bercanda dan bercumbu duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam kulihat bercanda dan bercumbu duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam kulihat engkau duduk berdua. Kesayanganmu ku tutupi telingaku dengan dua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. La, la, la, la. Ku gantungkan cintaku. Cintaku.